Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita masih di al-aslu thalith, prinsip yang ketiga. Fahmul kitabi wa sunnati ala fahmi salaf, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan metode yang digunakan oleh para sahabat. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Luhai. Wa minha ma rawahu Abdullah ibn Luhai an Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan di antara dalil bahasanya manhaj salaf, manhajnya para sahabat, metode beragama para sahabat itu yang dikedepankan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Luhai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Annahu qama fina faqala, bahasanya beliau pernah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami, lalu beliau bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala thintaini wasab'ina millatan. Sesungguhnya ahlil kitab sebelum kalian, mereka berpecah menjadi 72 millah, menjadi 72 agama. Disebut sebagai agama karena antara satu Nasrani dengan Nasrani yang lain sudah beda agama. Bedanya sangat mendasar sebagaimana layaknya perbedaan agama. Wa inna hadhil millah sataftariku ala 73. Dan agama ini yaitu Islam, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una finna. 72 golongan ada di neraka. Dan 72 golongan itu bukan non-muslim, tapi dia muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa inna hadhil millah, sesungguhnya agamaku ini, yaitu agama Islam, yang terpecah kaum muslimin. Maka perpecahan itu terjadi di kalangan kaum muslimin, bukan muslim dengan non-muslim. Dan mereka mendapatkan ancaman untuk masuk ke dalam neraka biqadri inhirafihim, sesuai dengan bentuk penyimpangannya, sesuai dengan tingkat penyimpangannya. Dan ini ancaman yang tidak sampai menyebabkan mereka jadi kekal. Sehingga penyimpangan pemahaman dalam masalah beragama bagian dari perbuatan dosa besar yang mendapatkan ancaman akan berupa hukuman di neraka. Dan ancaman ini berlaku untuk firqah, dalam arti tidak bisa kita terapkan untuk individu. Sehingga kalau misalnya kita melihat ada orang penganut Mu'tazilah atau penganut Khawarij, apakah si A secara individu nanti akan mendapatkan ancaman untuk masuk ke dalam neraka? Wallahu a'lam. Secara pribadi kita tidak bisa memberikan penegasan, tapi untuk firqahnya Khawarij atau Mu'tazilah atau kelompok-kelompok yang lainnya yang dia menyimpang dari Ahlussunnah, maka dia masuk dalam kategori 72 golongan yang pecah dari kaum muslimin. Wa wahidatun fil jannah, dan satu berada di surga. Siapakah dia? Wahiyal jamaah. Dia adalah al-jamaah. Dan hadis ini menunjukkan pujian bagi ahlu sunnah wal jamaah. Nabi SAW menyebut al-jamaah disinilah kelompok yang selamat, sehingga mereka terbebas dari ancaman berupa neraka. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa perpecahan di kalangan kaum muslimin itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi. Nabi SAW menyebutkan ini sebagai bentuk informasi berita tentang realita yang terjadi di akhir zaman, bahwa akan terjadi perpecahan di kalangan umatnya. Namun bukan berarti pembenaran terjadinya perpecahan. Beliau sampaikan bukan dalam rangka untuk mengajak umatnya berpecah, tapi beliau sampaikan realita yang akan terjadi di tengah umatnya. Sehingga ini bukan dalil bahasanya karena berpecah itu tidak mungkin bisa dihindari bagian dari sunnatullah, maka membentuk kelompok-kelompok yang beraneka ragam, pendekatan agama yang beraneka ragam tidak masalah. Karena memang realitanya demikian. Ini pemahaman yang jelas menyimpang. Kalau ada seorang dokter yang mengatakan, kelihatannya ada wabah penyakit yang akan menyerang kampung ini. Bukan berarti wabah itu dibiarkan. Tapi kita punya tantangan berjuang bagaimana caranya untuk menghindari wabah itu. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita ini, maka tugas kaum muslimin ahlu sunnah, mereka punya tantangan dalam bentuk mengajak masyarakat untuk tidak berpecah dan kembali kepada firqah yang satu yang mendapatkan jaminan surga. Rawahu Abu Dawud, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, wa huwa sahih, dan status hadis ini adalah hadis yang sahih, wa qad taqaddama, dan takhrijnya sudah pernah kita atau sudah pernah terlewat dari halaman ini. Wasyahidu huna, yang menjadi dalil dari hadis ini adalah fi wasfil firqatin najiyati bil jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut firqah najiyah dengan al jamaah. Wal udulu an idafatiha ila al kitabi wa sunnah ma annaha la yumkinu an takhruja anhuma qat. Dan berpaling an idafatiha ila al kitabi wa sunnah, dari menyandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, padahal tidak mungkin untuk keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Wasirru fi dhalika yumkinu fit tanbih ala al-jama'ati allati fahimat nususal wahyaini wa amilat bihima ala muradillahi wa rasulihi. Sisi rahasianya adalah yumkinu fit tanbih, di situ ada peringatan bagi jamaah yang dia memahami nas Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan keduanya sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Wala yumkinu yawma idzin walam yakun yawma idzin jama'atan illa ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu tidak ada jamaah kecuali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika shahaha ahli al-ilmi fi syawahid. Karena itulah para ulama ahli hadis mereka menilai sahih adana riwayat yang lain, al-lafzul akhar al-warid, lafaz yang lain yang datang terkait masalah ini fi hadzal hadis, terkait hadis ini, yaitu riwayat al-Hakim dan yang lainnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut firqah najiyah dengan kalimat ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kelompok satu yang dia selamat dan mendapatkan jaminan surga adalah apa yang sesuai dengan aku saat ini dan yang sesuai dengan para sahabatku. Wa minha, kemudian di antara dalil yang lain adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah. Beliau menceritakan wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh. Mau'izatan balighah, nasihat yang sangat menyentuh. Dharafat minhal uyun, yang membuat air mata mengalir. Wawajilat minhal qulub, dan membuat hati itu tersentuh. Teks nasihatnya seperti apa, Irbad enggak cerita. Irbad cuma menyampaikan, Nabi SAW menyampaikan sebuah mau'idhah yang sangat menyentuh, sampai banyak yang nangis, banyak orang yang hatinya tersentuh. Faqala qailun, Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhatu muwadda'in, mau'idhatu muwaddi'in. Famadha ta'ahada ilaina? Atau famadha ta'ahadu ilaina?" Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihatnya orang yang mau meninggal dunia. Pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang mau meninggal dunia. Muwaddi. Muwaddi itu artinya orang yang mau berpisah. Maka apa pesan yang Anda sampaikan untuk kami? Faqala, kemudian beliau bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati. Wa in 'abdan habasyian." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada sultan, kepada Amirul Mukminin, meskipun, nah di sini ada takdir, wa in kana 'abdan habasyian, meskipun dia adalah seorang budak Ethiopia. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena siapapun yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Siapapun yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Berarti perpecahan itu dimulai sejak kapan? Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh dari zaman beliau, semakin parah. Sehingga mulai terjadi bibitnya ketika di masa Khalifah Abu Bakar, kemudian muncul lagi di masa Umar, muncul lagi di masa Utsman, di masa Ali, sangat parah kejadiannya, bahkan banyak terjadi peperangan antar sama kaum muslimin, dan begitu seterusnya sampai akhir zaman. Beliau mengatakan, siapapun yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Karena itu pegangilah sunnahku. Dan sunnahnya al-khulafa al-mahdiyin ar-rasyidin. Dan sunnahnya para khulafa al-mahdiyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit atau pegang keras-keras dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati dengan segala perkara yang baru. Al-umur yang dimaksud adalah umur din. Sehingga alif lam dalam kalimat al-umur adalah alif lam lil ahdi adz-dzihni. Alif lam lil ahdi adz-dzihni. Alif lam yang menunjukkan makna yang bisa dipahami oleh pembaca. Yaitu menyimpan kata ad-din, agama. Sehingga maksud beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan sesuatu yang baru dalam masalah agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap sesuatu yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dan statusnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di bagian awal untuk bertakwa kepada Allah. Dan itu kaitannya adalah adab seorang hamba ketika berinteraksi dengan Allah. Yang kedua, beliau berpesan untuk taat kepada pemerintah. Dan itu dalam rangka untuk berbuat baik kepada sesama. Maka kehidupan seorang akan bahagia ketika dia menyambung hubungan baik dengan Allah, dalam arti melakukan takwa. Dan yang kedua, menyambung hubungan baik antara rakyat dengan pemerintah. Orang bisa melakukan berbagai macam kegiatan tanpa gangguan, tanpa rasa takut, ketika dia punya pemerintah dan mereka akur antara sama rakyat dengan pemerintahnya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dua hal ini, dan itu kunci agar seorang hamba bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fa'alaikum bisunnati. Kemudian beliau mengatakan, setelah itu akan terjadi banyak perselisihan. Maka solusinya adalah kembali kepada kebenaran. Bagaimana caranya untuk mengetahui kebenaran? Pegangi sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kenapa di sini disebut sunnah khulafaur rasyidin? Sunnah khulafaur rasyidin bentuknya adalah pemahaman yang dimiliki oleh para sahabat dalam memandang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah khulafaur rasyidin sama atau beda? Sama. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dalil dari beliau. Sunnah khulafaur rasyidin artinya adalah bagaimana cara mereka dalam memahami dalil dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyahiduhuna, yang menjadi dalil di dalam hadis ini adalah fil jam'i baina ittiba'i sunnatin nabawiyah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara mengikuti sunnah Nabi dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Thumma ta'ammal, kemudian renungkan. Kaifa ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalimatahu hadhihi wasiyyatahu li ummatihi min ba'dihi. Kemudian renungkanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kalimat ini sebagai wasiat beliau untuk umat beliau mim ba'dihi, setelah beliau meninggal. Lita'lama sidqul qawli bi asalati hadzal manhaj. Agar Anda bisa mengetahui kebenaran orang yang mengklaim prinsip manhaj ini. Thumma ta'ammal kaifa qabala al-ikhtilaf, kaifa qabala al-ikhtilafa biltizami hadzal manhaj. Kemudian renungkanlah bagaimana beliau mengkontraskan antara adanya perselisihan dengan sikap berpegang teguh kepada manhaj ini. Lita'lama anna dhabita fahmi salafis salih sababun najati minat tafarruq. Agar kita tahu bahwa adanya batasan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat adalah sebab agar orang selamat dari perpecahan. Qala Syatibi, Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, faqarana alaihi salatu wassalam kama tara sunnatal khulafa'ir rasyidin bi sunnatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara sunnah khulafa'ur rasyidin dengan sunnah beliau. Wa anna min ittiba'i sunnatihi ittiba'u sunnatihim, dan bahwa bagian dari mengikuti sunnah beliau adalah mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin. Wa annal muhdatsati khilafu dzalika, dan bahwa setiap penyimpangan yang baru dalam masalah agama itu menyalahi hal menyalahi sunnah Nabi. Laisat minha fi syai'in, dan bukan bagian dari sunnah Nabi sedikit pun. Li'annahum radhiyallahu anhum fi ma sannu imma muttabi'una li sunnati nabiyhim alaihi salam nafsiha wa imma muttabi'una lima fahimu min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fil jumlah. Karena para sahabat fima sannu, terhadap ajaran yang mereka sampaikan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, prinsipnya para sahabat itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang kedua mengikuti apa yang mereka pahami dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil jumlati wat tafsil, baik yang sifatnya global maupun yang sifatnya rinci, ala wajhin yakhfa ala ghairihim mithluhu. Dalam bentuk di mana generasi yang lain tidak mengetahui sebagaimana yang mereka pahami. La zaidata ala dzalika, sehingga tidak ada metode yang ketiga, tidak ada tambahan dari dua metode ini. Tidak ada metode yang ketiga dari dua metode ini. Kita coba simpulkan ulang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan terjadi perbedaan pendapat setelah beliau meninggal. Dan itu realita yang tidak bisa dihindari. Berpecah nyaman tidak? Tidak. Idealnya manusia itu tidak suka berpecah. Maka ada banyak kelompok, itu kondisi yang tidak normal. Meskipun itu tidak bisa dihindari. Karena itu perjuangan bagi seorang Muslim yang baik adalah bagaimana tetap menyatukan manusia kepada kebenaran, sehingga dia tidak berpecah. Solusinya bagaimana? Ikuti sunnah beliau dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, selanjutnya ulama membahas, kenapa kok sunnah Khulafa Ar-Rasyidin digandengkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Asy-Syatibi, sunnah Khulafa Ar-Rasyidin itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama apa? Mereka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kedua, mereka mengikuti apa yang mereka pahami dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tidak diketahui oleh generasi setelahnya, sehingga tidak ada lagi peluang yang ketiga, karena mereka lebih paham terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan generasi setelahnya. Mengingat orang yang paling paham perkataan guru adalah muridnya, dan para sahabat adalah para murid Rasulullah SAW, sehingga mereka lebih paham tentang apa yang menjadi maksud pernyataan Nabi SAW. Waqad ja'altu hadhihi an-nususa minan nadha'iri wal adillati ala ta'sili ma ana bi sadadi li'annani wajadtu ibna Abil Is naza'a biha 'inda syarhi fi inda syarhi qaul at-Tahawi wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa nastanibu syudzudza wal khilafa wal furqah. Dan aku jadikan, kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, aku jadikan dalil-dalil di atas dan yang semisalnya untuk membuat prinsip ma'ana bisadati yang saat ini sedang kita bahas. Karena aku jumpai Ibnu Abil Is naza'a biha 'inda syarhi qaul at-Tahawi, beliau menghilangkan hal ini ketika memberikan syarah untuk perkataan at-Tahawi, wa nattabi'u sunnata wal jama'ah wa nastanibu syudzudza wal khilafa wal furqah. Kita mengikuti as-sunnah dan mengikuti al-jama'ah, dan kita menghindari as-syudud, penyimpangan, al-khilaf, perbedaan pendapat, al-furqah, dan perpecahan. Ya, dimaksud dengan as-syudud di sini adalah as-syudud fil akidah, penyimpangan dalam masalah akidah, yang nyeleneh dalam masalah akidah. Syudud itu bentuk jamak dari kata syad, yang artinya nyeleneh. Wanastanibu syudud berarti wanastanibu asyad. Kami menjauhi setiap yang nyeleneh dalam masalah akidah. Wallahu a'lam. Insyaallah tidak sulit untuk bisa memahami bahwa yang paling paham tentang dalil Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat, karena mereka murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga paling paham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sebutkan tatbik, contoh penerapan. Li bayani daruroti taqyidi fahmil kitab wa sunnah, untuk menjelaskan pentingnya mengkaitkan pemahaman Al-Quran dan sunnah, bima kana alaihi salafus saleh, dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Uridu huna kisatan jarat ayyama mihnatil imami Ahmad. Di sini saya akan sebutkan satu kisah yang terjadi di zaman ketika Imam Ahmad mendapatkan ujian berat berupa fitnah khalqil Quran, paksaan yang diberikan oleh kerajaan agar semua ulama mengatakan Al-Quran itu makhluk. Li ubayyina bihal maqsudaini fi anin wahid, agar aku bisa menjelaskan dua tujuan ini di waktu yang sama. Qala al-Ajuri rahimahullah, diceritakan oleh al-Ajuri rahimahullah, balagani anil muhtadi rahimahullah, saya mendapatkan berita dari Al-Muhtadi rahimahullah, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, ma qata'a bi yakni al-wathiq illa syekhun ji'a bihi minal masisa famakatha fis sijni muddatan thumma inna abi dhakarahu yawman faqala alayya bisyaihi fa'utiya bihi muqayyadan. Al-Muhtadi bercerita, ayahku ma qata'a bihi abi, ayahku tidak pernah terkalahkan, yang dimaksud di sini adalah al-wathiq, salah satu di antara khalifah daulah Bani Umayyah, illa syekhun ji'a bihi, kecuali dengan seseorang yang didatangkan kepada beliau minal masisa, dari al-masisa. Al-masisa saya lihat di kamus, qas'ah maknanya, qas'ah, qas'ah artinya piring. Wallahu a'lam. Famakatha fi sijni, bisa jadi ini nama daerah. Famakatha fi sijni muddatan, kemudian orang ini dipenjara selama beberapa waktu. Thumma inna abi dzakarahu yauman, kemudian ayahku menyebutkan tentang beliau pada satu hari. Faqala, kata beliau, alayya bisyaihi, tolong bawakan syekh itu ke hadapanku. Tolong datangkan syekh itu ke hadapanku. Dan yang dimaksud syekh di sini adalah Imam Ahmad. Fa'utiya bihi muqayyadan, kemudian didatangkanlah Imam Ahmad dalam kondisi beliau terbelenggu. Falamma uqifa baina yadayhi sallama alaihi, ketika beliau didatangkan di hadapan al-wathiq, maka Imam Ahmad memberikan salam kepada al-wathiq. Dan ini dalil bahasanya Imam Ahmad tidak mengkafirkan al-wathiq. Jadi khalifah daulah Bani Umayyah yang memaksakan agar kaum muslimin mengatakan Al-Quran itu makhluk, pertama adalah Al-Ma'mun. Namun Imam Ahmad ketika dipanggil Al-Ma'mun, beliau berdoa, ya Allah, jangan sampai saya ketemu Al-Ma'mun. Kemudian di perjalanan, beliau mendapatkan kabar Al-Ma'mun meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Al-Mu'tasim. Dia lebih jahat dibandingkan Al-Ma'mun. Dan di zamannya Al-Mu'tasim, ada 4 ulama yang terbunuh disebabkan karena dia tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Di antaranya adalah Ahmad Ibn Nasr Al-Khuza'i, kemudian Muhammad bin Nuh, termasuk salah satu temannya Imam Ahmad, Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i, dan ada salah satu ulama yang lain. Kemudian di zaman Al-Mu'tasim inilah Imam Ahmad dipenjara. Tapi Mu'tasim tidak mau membunuh Imam Ahmad karena khawatir nanti terjadi pemberontakan. Sehingga Imam Ahmad tetap dipertahankan hidup, namun beliau dalam kondisi banyak disiksa. Sampai akhirnya Al-Mu'tasim meninggal, digantikan oleh Al-Wathiq. Maka terjadilah munadharah antara Imam Ahmad dengan Al-Wathiq. Falamma uqifa baina yadayhi sallama alaihi, ketika Imam Ahmad didatangkan di depan Al-Wathiq, beliau memberikan salam. Falam yarudda alaihi salam, tapi Al-Wathiq tidak mau jawab salam. Sehingga Mu'tazilah menganggap Ahlu Sunnah kafir, bukan sebaliknya ya. Ahlu Sunnah menganggap Mu'tazilah tidak kafir. Sikap Al-Wathiq kepada Imam Ahmad ketika dikasih salam, dia enggak mau jawab. Zahirnya demikian. Faqala lahu asy-syekhu, kemudian syekh ini mengatakan, maksudnya adalah Imam Ahmad mengatakan, ya Amirul Mukminin, mastamalta ma'i adaballahi ta'ala wala adab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wahai Amirul Mukminin, apa yang saya lakukan adalah adab yang Allah ajarkan dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau begini, mastamal tama'i, wahai Amirul Mukminin, Anda tidak melaksanakan adab Allah dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, kalau kalian diberi wa idza khuyyitum bi tahiyatin, kalau kamu diberi salam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik atau rudduha, minimal dijawab dengan yang semisal. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi raddis salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk menjawab salam. Faqala lahu, barulah al-Wathiq mengatakan, wa alaikas salam. Tsumma qala li ibni Abi Duat. Kemudian Imam Ahmad mengatakan kepada Ibnu Abi Duat, yang ketika itu menjadi penasehat spiritualnya, Khalifah Bani Abbasiyah. Salhu, tanya kepadanya. Faqala ya Amirul Mukminin, ana mahbusun muqayyad. Wa ya Amirul Mukminin, kata Imam Ahmad, saya tertahan, saya diikat. Usalli fil habasi bitayammum. Saya hanya bisa sholat dalam kondisi terikat seperti ini dengan cara tayammum. Muni'tul ma', dan saya tidak boleh menyentuh air. Famur biquyudi tuhal. Tolong perintahkan agar ini dilepas. Wa murli bima'in utahhir wa usalli. Dan tolong bawakan aku dengan seember air agar saya bisa berwudu dan melaksanakan sholat. Thumma salni, baru setelah itu silahkan bertanya kepadaku. Qala fa'amara fakhulla qaidahu wa amara lahu bima'in fatawadda'a wa shalla. Akhirnya permintaan Imam Ahmad dikabulkan. Tsumma qala li ibni Abi Duat. Kemudian Al-Wathiq meminta kepada Ibnu Abi Duat, tokoh Mu'tazilah. Salhu, sekarang kamu debat Imam Ahmad. Faqala Syekh, kata Imam Ahmad, al-mas'alatu li, yang layak bertanya saya. Yang layak bertanya adalah saya. Ta'murhu an ayyujibani. Perintahkan dia untuk menjawab pertanyaanku. Faqala, kemudian Al-Wathiq mengatakan, sal, kalau begitu silahkan kamu yang tanya. Fa'aqbala syaihu ala ibni Abi Tu'ad. Yas'aluhu. Kemudian Imam Ahmad menghadap Ibnu Abi Duat, lalu beliau bertanya kepada Ibnu Abi Duat, akhbirni an hadzal amri alladhi tad'un nasa ilai. Tolong sampaikan kepadaku masalah Al-Qur'an itu makhluk yang kamu ajak masyarakat untuk memiliki pemahaman semacam ini. Asyai'un da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkannya? Ibnu Abi Duat mengatakan tidak pernah. Qala fasyai'un da'a ilaihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'dahu. Kemudian Imam Muhammad bertanya lagi, apakah ini pernah diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Qala, kata Ibn Abi Tu'ad, tidak pernah. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, apakah ini pernah diajarkan oleh Umar bin Khattab setelah mereka berdua wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar wafat? Qala, kata Ibn Abi Tu'ad, enggak pernah. Qala Syekh. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, apakah ini pernah diajarkan oleh Utsman bin Affan? Dia juga mengatakan tidak. Apakah pernah diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib? Dia mengatakan tidak. Semua jawaban Ibnu Abi Duat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan empat khulafaur rasyidin tidak pernah mengajarkan seperti ini. Qala Syekh, maka Imam Ahmad mengatakan, fa syai'un lam yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali radhiyallahu anhum tad'u antan nasa ilai. Kalau ada ajaran yang tidak pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali radhiyallahu anhum, apakah kamu kemudian memaksa orang untuk memilikinya? Laisa yakhlu an taqula. Kamu hanya punya dua pilihan jawaban. Alimuhu au jahiluhu. Ada dua pilihan jawaban. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin enggak tahu tentang itu. Makanya mereka tidak pernah mengajarkannya. Atau yang kedua, mereka tahu tentang itu. Fa in qulta, jika kamu menjawab alimuhu, mereka tahu tentang akidah ini, wasakatu anhu, tapi mereka terdiam dan tidak pernah mengajarkannya, wasi'ana wa iyyaka ma wasi'al qauma minas sukut. Kenapa kamu tidak diam sebagaimana yang dilakukan oleh mereka? Kalau kamu menganggap Nabi SAW dan 4 Khulafaur Rasyidin tahu tentang akidah bahwasanya Al-Quran itu makhluk, tapi mereka diam, enggak pernah mengajarkannya. Berarti kamu juga harus diam, tidak boleh mengajarkannya. Fa in qulta jahiluhu, dan jika kamu menjawab mereka enggak tahu, wa alim tuhu ana, sementara aku tahu. Aku di sini siapa? Ibn Abi Tuhan. Sementara kamu tahu, faya luka ibn luka. Faya luka ibn luka. Ini ungkapan untuk mengatakan apa? Menyebut orang yang punya gelar bodoh. Maka paijo kamu. Bahasa kita ya. Atau mukidi kamu ya. Yajhalun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal khulafaur rasyidun radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidun enggak ngerti. Wa ta'lamu anta wa ashabuka. Tapi kamu dan Mu'tazilah ngerti masalah ini. Apa mungkin seperti itu? Qala al-Muhtadi. Kata al-Muhtadi, anaknya al-Wathiq. Fara'aitu abi wa sabaqa iman wa dakhala al-hayra. Kemudian ayahku langsung lompat berdiri. Ayahku ini siapa? Al-Wathiq. Yang waktu itu jadi khalifah. Ayahku langsung lompat berdiri. Wadakhala hayra. Dan beliau masuk dalam kondisi kebingungan. Di sini ada footnote. Hakata fi ba'din nusah. Demikian yang disebutkan dalam sebagian naskah. Maka mungkin yang dimaksud hayra di sini adalah al-hayr. Mana al-hayr adalah shibhul hazira awil huma. Orang itu demam ya. Wallahu a'lam. Wa fi ba'din nusah mayukra'u habza wa lam ajid lahu ma'nan. Ada yang nyebutnya habza tapi tidak ada maknanya. Intinya al-Wathiq dia bangkit berdiri dalam kondisi bingung. Wa ja'ala thawbahu fi fihi yadhhak. Kemudian beliau tutupi mulutnya dengan pakaiannya sambil tertawa. Thumma ja'ala yaqul, lalu beliau mengatakan sadaqa. Betul yang dikatakan Imam Ahmad. Laisa yakhlu min an naqula, kita hanya punya dua pilihan jawaban. Jahiluhu au alimuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin ngerti. Pilihan yang kedua, enggak ngerti. Kalau kita menjawab mereka tahu tapi kok mereka diam enggak pernah mengajarkannya, berarti seharusnya kita pun diam sebagaimana mereka diam. Tidak boleh memaksa orang untuk mengatakannya. Namun kalau mereka, kalau kita mengatakan mereka enggak tahu tapi kamu tahu, faya luka ibn luka, maka mukidi kamu. Ya jahalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhum syai'an ta'lamu anta wa ashabuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tahu, khulafaur rasyidin enggak tahu, tapi kamu kok tahu. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya Ahmad qultu labbaik. Kemudian beliau mengatakan, wahai Ahmad, lalu beliau menjawab, Imam Ahmad mengatakan labbaik. Qala lastu a'nika, yang saya maksud bukan kamu. Inna ma'ani Ibn Abi Tu'ad, yang saya maksud adalah Ibn Abi Tu'ad. Namanya sama ya, Ahmad bin Hanbal, yang satu Ahmad bin Abi Tu'ad. Al-Wathiq manggil, ya Ahmad. Yang menjawab Imam Ahmad bin Hanbal, labbaika. Lalu beliau mengatakan, yang saya maksud bukan Anda tapi Ibn Abi Tu'ad. Fawasaba ilaihi. Kemudian Al-Wathiq menuju Ibn Abi Tu'ad dan beliau mengatakan, a'ti hadha syaikha nafaqatan wa akhrijhu an baladina. Kasih dia duit dan usir dari negeri ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, wa saqata min 'ainihi Al-Wathiq Ibnu Abi Tu'ad walam yamtahin ba'daha ahada. Dan Ibnu Abi Tu'ad jatuh di hadapan Al-Wathiq karena dia kalah debat dengan Imam Ahmad, dan setelah itu tidak ada seorang pun yang dipaksa lagi untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Sehingga Daulah Abbasiyah terbebas dari pemahaman Mu'tazilah di masa Al-Wathiq. Dan yang paling berat di masa Al-Mu'tasim. Pertama kali yang menyelenggarakan Al-Mu'min. Maka Al-Mu'min mati dalam kondisi su'ul khatimah. Karena dia meninggal dalam keadaan membawa akidah Al-Quran makhluk. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala al-Muhtadi, al-Muhtadi anaknya Al-Wathiq mengatakan, faraja'tu an hadhil maqalah wa adhunnu anna abi raja'a anha mundu dhalikal waqt. Aku pun menarik akidah seperti ini, dan menurutku ayahku juga telah meninggalkan akidah ini sejak peristiwa itu. Qultu, kata Syekh Abdul Malik, ta'ammal, coba kita renungkan apa yang dibantah oleh Imam Ahmad dalam perdebatan yang agung ini. Ila siratis salafis salih, beliau kembalikan kepada perjalanan salafus salih. Raf'ul khilafi mubasyaratan, dan itu bisa menghilangkan perbedaan secara langsung. Pernah enggak Khulafaur Rasyidin mengajarkan kayak gini? Selesai itu sudah memutus sengketa. Wa kana sababu hidayatil Wathiq wal Muhtadi ila ma jaa dzikruhu fil qissah. Dan ini menjadi sebab adanya hidayah yang dimiliki, atau menjadi sebab hidayah bagi Al-Wathiq dan Al-Muhtadi sebagaimana disebutkan dalam kisah. Fa hadza yadulluka ala annahu ta'silun taqiq. Yang ini menunjukkan bagi kita bahasanya adalah ini prinsip yang sangat dalam. Wa li hadza, karena itulah para ulama selalu mengulang-ulang kalimat Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang beliau mengatakan, la yuslihu akhirah hadzal amri illa ma aslaha awwalahu. Ya. Agama yang dianut oleh umat di akhir zaman ini, yaitu agama Islam di tengah kaum muslimin saat ini, tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan ajaran yang dulu membuat baik generasi awalnya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada satu tanbih, tapi insya Allah kita akan baca di pertemuan berikutnya, dan juga kita akan lanjutkan dengan Al-Aslur Rabi. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.